بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله باب tidak dibolehkannya seorang mengatakan assalamu ala Allah. Kalimat tahiyyah. Assalamu ala Allah. Di dalam bab ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, mu'alif menyebutkan dengan lafaz bentuk an-nahi, kalimat pelarangan, yaitu dengan huruf la. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan dengan adanya hadis yang disebutkan penjelasannya setelahnya oleh mu'alif rahimahullah sebagai syahid dari judul bab, menyebutkan bahwasanya konsekuensi dari larangan yang disebutkan dalam bab ini oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala adalah at-tahrim, adalah pengharaman, sehingga diharamkannya seorang hamba mengucapkan kalimat tahiyyah ini, assalamu ala Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengaitkan hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Dalam bab yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang permasalahan al-asma'ul husna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Demikian pula sifat-sifat yang ulia. Sehingga disebutkan adanya bab ini oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan hubungannya itu zahir, sangat nampak. Kalau pada bab yang sebelumnya ditetapkannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, yang baik, sehingga disebutkannya bab ini larangan ataukah diharamkannya seorang hamba mengucapkan kalimat assalamu ala Allah yang tadi kita sebutkan bermakna tahrim, menyebutkan bahwasanya seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak ada kurangnya, tidak ada kekurangannya. Karena lafaz assalamu bermakna tahiyyah, bermakna doa pada sebagian makna. Seperti seorang menyatakan assalamu alaik, berarti dia mengucapkan kalimat tahiyyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada dirimu. Kalau lah semisal kalimat assalam ini diucapkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyelisihi hakikat, karena Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Sehingga tidak dibenarkan apabila seorang hamba mengucapkan doa keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kurangnya. Tidak ada satupun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekurangan. Berbeda dengan al-makhluk. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang beberapa sebab yang tidak dibolehkannya seorang hamba mengucapkan assalam atas Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan makna assalam adalah kalimat tahiyyah, seperti seorang menyatakan salim ala fulan, maksudnya adalah ucapkan assalamu alaikum atas si fulan. Di antara makna assalam adalah assalamatu minan naqsi wal afat, seorang terselamatkan dari kekurangan dan sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Dan di antara makna assalam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah assalam. Seperti firman-Nya Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ada nama assalam di dalamnya. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa sebab dari tidak dibolehkannya seorang hamba mengucapkan kalimat salam ini atas Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau rahimahullah, anna mithla hadza du'a yuhimu an-naqsa fi haqqih. Bahwasanya permisalan doa yang seperti ini itu mengesankan adanya kekurangan pada diri orang yang didoai tersebut. Sehingga apabila seorang hamba mengucapkan kepada saudaranya assalamu alaika, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada dirimu. Berarti memberikan makna bahwasanya ada kekurangan pada dirinya, sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kekurangannya tersebut. Sehingga beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya doa yang seperti ini memberikan makna, memberikan kesan bahwasanya adanya kekurangan. Fatad'u Allah ayyusallima nafsahu min dzalik. Kalau semisal seorang hamba ini mendoakan kalimat salam ini atas Allah Subhanahu wa taala, maka berarti memberikan makna, engkau meminta, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terselamatkan dari yang demikian tersebut. Terselamatkan dari adanya kekurangan. Idz la yud'a li syai'in bisalami min syai'in illa idza kana qabilan ay yattasifa bihi. Karena tidaklah mungkin seorang itu didoai dengan kalimat assalam ini, melainkan disebabkan karena adanya kekurangan sebagai sifatnya. Wallahu subhanahu munazzahun an sifatin naqsi. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari seluruh sifat-sifat yang kurang. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam melarang seorang untuk mengucapkan kalimat assalam ini atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang berikutnya adalah idza da'awta Allah ayyusallima nafsahu faqad khalafta al-haqiqah. Kalaulah semisal engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan dirinya wa mengucapkan assalamu ala Allah, maka faqad khalafta al-haqiqah, sesungguhnya engkau menyelisihi hakikatnya. Li'anna Allah yud'a wa la yud'a lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diminta doanya, zat yang didoai, yaitu seorang itu meminta agar supaya doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yud'a lahu, bahwasanya seorang hamba itu mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang diminta agar supaya doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai satu zat yang didoai dengan doa kebaikan oleh hamba-hambanya. Fa huwa ghaniyun 'anna, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh terhadap kita seluruhnya. Tapi justru kita sebagai makhluk yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walakin yusna 'alaihi bi sifatil kamal. Tapi yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Seperti seorang memuji Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Sami', Alim dan yang semisalnya. Dengan pujian-pujian yang berisikan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Ini dua alasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai sebab tidak dibolehkannya seorang hamba mengucapkan kalimat tahiyyah ini, doa ini, assalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolehkan adalah sesama makhluk, sesama hamba. Seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, dia mengucapkan assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh dan yang semisalnya. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila seorang hamba itu diucapkan dengan kalimat tahiyyah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan dua perintah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membalas semisal dengan kalimat tahiyyah yang diucapkan oleh seorang yang mengucapkan. Yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas dengan kalimat tahiyyah yang lebih baik dari apa yang diucapkan oleh seorang yang mengucapkannya. Sehingga jawaban yang pertama adalah yang semisalnya, jawaban yang kedua adalah yang lebih baik dari apa yang diucapkan oleh seorang yang mengucapkannya. Semisal seorang muslim bertemu dengan saudaranya, dia mengucapkan assalamu alayka wa rahmatullah, maka yang semisalnya adalah yang menjawab kalimat tahiyyah tersebut mengembalikan tahiyyah yang diucapkan oleh dirinya semisal dengan apa yang didoakan. Wa alayka assalamu wa rahmatullah. Ataukah yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari kalimat tahiyyah yang diucapkan oleh dirinya, berarti dilengkapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal seorang menguranginya, ini perkara yang tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal dia mengucapkan dan menjawab jawabannya dengan assalamu alayka wa rahmatullah, dia menjawab wa alaikas salam. Wa alaikas salam dengan jawaban yang kurang, tidak semisal dengan apa yang diucapkan oleh seorang yang mengucapkan. Wa fi sahih an ibn Mas'ud, di dalam as-sahih di tahqiq kitab Fathul Majid ini disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, sehingga makna sahih di dalam kalimat yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah adalah sahih al-Bukhari, demikian pula Muslim. Karena seperti yang sering kita sebutkan bahwasanya makna sahih yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, bisa yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah adalah sahih al-Bukhari ataukah sahih Muslim, bukan al-Bukhari, ataukah kedua-duanya, yaitu sahih al-Bukhari dan sahih al-Muslim. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati, dahulu apabila kita bersama nabi alaihi salat wasalam tatkala salat, Qulna, kita mengatakan assalamu ala Allahi qabla ibadih. Kita mengucapkan assalamu ala Allahi sebelum kita mengucapkan assalamu ala ibadihi wa ala ibadihi salihin, ya kan, dalam apa namanya doa tasyahud. Assalamu ala fulanin wa fulan, kita ucapkan pula assalamu ala fulanin dan fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, fa inna Allaha huwa salam, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah as-salam. Makna as-salam adalah tutlabu minhu salamah. Kata Syekh Abdul Rahman al-Syekh rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Majid, adalah zat yang keselamatan tersebut diminta kepadanya. Sehingga tatkala seorang meminta agar supaya dirinya mendapatkan keselamatan, memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah zat yang bernama As-Salam. Dan penjelasannya insyaAllah ini zahir. Kita menyebutkan beberapa masail. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah tafsirus salam, pentafsiran makna dari as-salam. Makna dari as-salam. Yang kedua adalah annahu tahiyyah, bahwasanya ini adalah tahiyyah, kalimat tahiyyah, kalimat keselamatan, tahiyyah yang diucapkan oleh seorang kepada seorang yang lainnya. Asalisa, yang berikutnya, annaha la tasluhu lillah, bahwasanya tahiyyah ini tidak dibenarkan apabila seseorang meminta untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengucapkan assalamu ala Allah. Dan tadi kita sebutkan larangan di dalam hadis ini adalah at-tahrim, diharamkannya perbuatan ini, dengan di antaranya hikmahnya dua sebab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-illatu fi dzalik, sebab larangan tersebut, yaitu annallaha huwas salam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang as-salam, yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Al-khamisah, yang berikutnya, ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluhu lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan at-tahiyyah yang dibolehkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan doa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat sampai dengan akhirnya. Kita sebutkan bab yang berikutnya, bab qauluhu qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab ucapan seseorang Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau semisal engkau menghendakinya. Itu seorang dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan qaid, dengan adanya persyaratan. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia meminta ampunan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang seperti ini adalah doa yang tidak dibolehkan. Sehingga seorang muslim hendaklah dirinya berdoa dengan menyebutkan apa yang diinginkannya, menyebutkan permintaannya. Makna Allahumma ighfirli, ighfirli, ataukah al-maghfirah, ampunan yang diminta oleh seorang hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan maknanya adalah satru dzambi ma'a tajawuzi anha, yaitu ditutupinya dosa seseorang bersama dengan dimaafkannya dosa tersebut. Sehingga tatkala dirinya berdoa Allahumma ghfirli, berarti dia minta yang pertama adalah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya. Yang kedua dia minta agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Sehingga terdapat dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berisikan pelarangan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, bila mana seorang hamba tatkala dirinya melakukan satu dosa kemudian dia menceritakan kepada temannya, bahkan beliau menyebutkan ini di antara sebab dari sebab-sebab tidak diampuninya dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menampakkan dosanya. Di antara dia menampakkan dosanya adalah dia menceritakan dosa tersebut kepada temannya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Seluruh umatku tersebut itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirin. Kecuali mereka al-mujahirun yang menampakkan dosanya. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam menyebutkan di antara bentuk seorang menampakkan dosa adalah tatkala dirinya melakukan satu amalan dosa di malam harinya, ternyata di pagi harinya dia menceritakannya. Wa fi sahihi, di dalam as-sahih yaitu al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dan mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, jika engkau menghendakinya. Allahumma arhamni in syi'ta. Dia juga berdoa Allahumma arhamni in syi'ta, jika engkau menghendakinya. Liya'zima al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu. Tapi hendaklah seorang muslim tersebut bersungguh-sungguh untuk menetapkan permintaan yang dia minta atas Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang memaksanya. Dan disebutkannya di dalam hadis ini dua doa yang dilarang oleh seorang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ala sabili tamtsil. Ini hanya sekedar contoh saja. Sehingga makna pelarangan di dalam hadis ini adalah syamil, terkena kepada seluruh doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, apakah bentuknya dia meminta agar mendapatkan apa yang dia inginkan atau terhindar dari sesuatu yang dibencinya. Sehingga terkena kepada seluruh doa yang diminta oleh seorang hamba. Sehingga jangan seorang meminta al-jannah tapi in syi'ta. Allahumma inni as'aluka al-jannah in syi'ta. Allahumma rizqni in syi'ta. Ini termasuk dari pelarangan hadis yang tadi kita sebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan adanya tiga sisi dari pelarangannya doa yang seperti ini dan dilarangannya dan dilarangnya seorang berdoa dengannya. Beliau menyebutkan ada tiga sisi. Sisi yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun 'ala syai', mengesankan bahwasanya ada satu keterpaksaan atas Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan sesuatu sehingga seorang menyebutkan dengan tambahan insyita seakan-akan ada yang ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Wa anna wara'ahu man yastati'u ay yamna'ahu, dan seakan-akan mengesankan bahwasanya ada sesuatu yang akan bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan doanya. Ada sesuatu yang menghalanginya. Sehingga seorang mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Dan yang demikian tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan apabila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dengan sesuatu yang besar. Di antaranya meminta al-jannah. Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan agar seorang meminta surga yang tertinggi yaitu firdaus. Fa'idha sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu firdaus al-a'la. Apabila kalian meminta surga atas Allah Subhanahu wa taala maka mintalah surga tingkatan yang paling tertinggi di dalam al-jannah. Ditambah lagi disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam ayu'ajjil lahu da'watah. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasalam kemungkinannya adalah ayusarrifa anhu minasu'i mithlaha. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan seorang yang berdoa tersebut dari satu kejelekan yang besarnya semisal dengan apa yang didoakan oleh dirinya. Ini syahidnya. Yang ketiga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan akan dijadikan sebagai tabungan sebagai amalan saleh yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya pada yaumul qiyamah. Karena doa adalah ibadah yang terkandung di dalamnya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan dan kita nukilkan dari hadis ini adalah yang kedua, ayusarrifa anhu minasu'i mislaha. Yaitu kemungkinan dari dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari diri seorang yang berdoa tersebut dari satu kejelekan yang besarnya semisal dengan apa yang dia minta sebagai bahan dia berdoa atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana seorang hamba dia meminta sesuatu yang besar, bahkan seluruh permintaannya adalah permintaan yang besar, minta agar supaya bisa berhaji, sesuatu yang besar, minta agar supaya dirinya bisa berjihad, minta agar supaya dirinya meninggal sebagai syahid, meminta agar supaya dari keturunannya tersebut ada seorang yang alim dari ulama atau yang semisalnya dari doa-doa yang besar. Ini bila mana tidak dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan dipalingkannya satu kejelekan yang besarnya semisal dengan apa yang didoakan oleh dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam tatkala mendengarkan berita yang gembira ini dari Nabi alaihi salatu wasalam dari kemungkinan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan idzan nuksir ya Rasulullah, kalaulah demikian kita akan memperbanyak doa tersebut ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan Allahu akthar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang lebih banyak. Kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ucapan seorang yang berdoa insyita Beliau menyebutkan ka'annahu yara anna hadza amrun 'azimun 'ala Allah. Seakan-akan dia memandang bahwasanya perkara yang dia minta tersebut adalah perkara yang besar, yang berat atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad la yasha'uh, sehingga khawatir kalau semisal apa yang dia pinta tersebut tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena besarnya apa yang dia pinta. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membuat misal permintaan seorang kepada temannya yang berharta. Dia meminta agar supaya diberikan sekian juta, tapi dengan lafaz insyita, ya kan, berikan kepada saya hartamu sekian jumlahnya kalau engkau menghendakinya. Sehingga seakan-akan permintaan tersebut ini ada kemungkinan tidak dikabulkan oleh orang yang diminta. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wal yu'zim ar-raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tah. Maka hendaklah seorang hamba tersebut memperbesar rasa harapnya, rasa harap dari apa yang dipinta. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memandang adanya sesuatu yang besar dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Seluruhnya mungkin dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian mewujudkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Perkara yang besar yang apabila seorang makhluk memandangnya dengan kacamata dirinya sebagai makhluk adalah sesuatu yang besar, yaitu tentang dibangkitkannya seorang hamba dengan rupa yang sempurna. Kemudian akan diberitakan tentang seluruh apa yang diamalkan oleh dirinya dari semenjak dia sebagai ahli taklif sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan wa dzalika 'ala Allah yasir, itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah, yash'uru bi anna taliba mustaghnin 'anillah. Mengesankan bahwasanya seorang yang meminta sesuatu ini bahwasanya dia adalah seorang yang tidak butuh atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menyebutkan insyita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Sehingga hendaklah seorang hamba dia tatkala berdoa ini mengesankan dia adalah seorang yang fakir yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, raghaban wa rahaba, dalam keadaan mengharap agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula rahaba, khawatir kalaulah semisal doanya tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga di antara sebab, dari sebab-sebab dikabulkannya doa adalah al-yaqin. Seorang dia yakin bahwasanya doanya tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Demikian pula adamul isti'jal, tidak tergesa-gesa tatkala dirinya berdoa, sehingga tatkala dia melihat sekian waktu doanya tidak dikabulkan dan tidak ada terlihat adanya sebab dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meninggalkan doa. Dia meninggalkan doa. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang adanya seorang yang dikabulkannya permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang syahid. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, wa in mata ala firasyih, walaupun dia meninggal dunia di atas pembaringannya, di atas ranjangnya, dalam keadaan tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang betul-betul istiqamah tatkala dirinya meminta hal ini atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai akhir hayatnya dia masih minta. Dari mudanya ternyata tidak dilihat adanya kesempatan dirinya berjihad. Terus minta sampai akhirnya dia menikah, belum juga terlihat adanya waktu berjihad. Punya anak sampai akhirnya tua, sampai akhirnya sakit-sakitan, tidak putus asa dia terus meminta asyhadah, mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dirinya di atas ranjangnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dirinya akan diberikan asyhadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut, man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang meminta syahadah dengan jujur, yaitu dengan tentulah dengan kesungguh-sungguhan dari dirinya untuk kemudian senantiasa meminta hal ini atas Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyebutkan ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyih, Allah Subhanahu wa taala kan menyampaikan dirinya pada tingkatan syuhada walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu